بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah masuki hadis yang ke-36. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah. Dan telah kita jelaskan potongan dari hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang sedang dia alami di dunia, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirah. Dan telah kita jelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, keutamaan bagi seorang yang senantiasa memberikan kemudahan bagi seseorang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan dunianya. Apabila dia dililit hutang, maka dia berusaha untuk memberikan bantuan kepadanya, memberikan kemudahan. Apabila dia orang yang pernah dipinjami uangnya, lalu kemudian orang yang meminjam tersebut dalam keadaan kesulitan, maka dia memberikan kesempatan dan tempo pada saat orang tersebut mengalami kemudahan. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan apabila seorang itu dalam keadaan kesulitan, maka hendaklah ditunda dan diundur pelunasan tersebut sampai kepada waktu yang dia diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah dalam perkara-perkara yang lainnya, seseorang dalam keadaan mengalami kesulitan dari sisi ekonomi mereka, keluarga yang kekurangan makanan, lalu kemudian kita memberikan bantuan dan kita memberikan makanan kepada mereka, maka ini merupakan bentuk taisir, memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirah. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembunyikan aibnya pula di dunia dan di akhirah. Maka di dalam hadis ini juga telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu keutamaan bagi seorang yang tidak menyebarkan aib seseorang, bagi orang-orang yang tidak pantas untuk disebarkan aibnya. Apabila kita mengetahui seseorang yang memiliki kesalehan, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin menghendaki kebaikan pada dirinya, namun kita mengetahui bahwa dia terjatuh dalam kesalahan, dia terjatuh dalam kekeliruan, yang itu merupakan aib yang kalau disebarkan dia merasa malu. Maka orang yang seperti ini hendaklah kita jaga kehormatannya. Orang yang seperti ini hendaklah kita tutup aibnya sambil kita memberikan nasihat secara rahasia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan seorang yang mujahir, orang yang menampakkan kefasikan, ataukah orang yang menyuruh kepada bid'ah. Maka apabila mereka menampakkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut, maka tidak mengapa untuk menyebarkan dan menceritakan aib mereka apabila terdapat kemaslahatan. Dan ini merupakan salah satu jenis ghibah yang diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Di dalam hadis ini keutamaan yang besar bagi seorang yang memberikan pertolongan kepada saudaranya muslim yang lain. Sebab kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara ta'awun, saling tolong-menolong di atas perbuatan kebaikan dan yang mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Hendaklah kalian tolong-menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kalian tolong-menolong di atas permusuhan dan yang mendatangkan perbuatan dosa. Maka ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah merupakan prinsip dalam kehidupan setiap muslim. Bahwa di saat kita melihat saudara kita menginginkan pertolongan, bantuan dari kita, selama kita mampu dan bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan, maka hendaklah kita berusaha untuk memberikan pertolongan kepadanya. Baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirah. Dalam perkara dunia misalnya, dia membutuhkan bantuan, mungkin memperbaiki rumahnya, ataukah dia kekurangan harta, atau dalam perkara akhirah, dia membutuhkan bantuan dari sisi ilmu, untuk diajarkan ilmu yang syar'i. Mungkin dia jahil terhadap sebagian dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita memiliki ilmu, maka merupakan bentuk bantuan dan pertolongan pada saudara muslim yang lain adalah berusaha memberikan manfaat kepada mereka, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Semangatlah kamu untuk mencari sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ahabbul a'mal ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling memberikan manfaat. Yang paling memberikan manfaat. Wa ahabbul amali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi akhika al-muslim aw taqdi anhu daynan aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu yang muslim. Ataukah engkau melunasi hutangnya? Ataukah engkau menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dia alami? Ataukah engkau mengusir perasaan lapar yang ada pada dirinya dengan cara memberikan makan kepada mereka? Maka ini merupakan bentuk-bentuk amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan." Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, "yaltamisu fihi ilman." Yang dia menempuh jalan tersebut dalam rangka untuk mencari ilmu. "Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang salah satu keutamaan menuntut ilmu. Kita berjalan ke satu tempat, kita menuju tempat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Untuk mendapatkan ilmu yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Di mana Allah akan memberikan kemudahan bagi hamba tersebut sehingga terbuka baginya jalan menuju surga. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i. Ilmu agama. Ilmu yang mengantarkan seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semua ilmu. Oleh karena itu apabila kita mendapatkan baik di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Sebab kalau ilmu dunia dimiliki oleh muslim juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir seberapapun yang mereka tuntut dari ilmu dunia dan setinggi apapun kepandaian mereka dalam hal ilmu dunia, dengan kekufuran mereka tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu inilah yang memudahkan bagi seorang berjalan menuju surga, bukan ilmu dunia. Oleh karena itu seorang yang menuntut ilmu, apabila dia menuntut ilmu agama dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah jalla wa ala, maka ketika dia menuntutnya, maka apa yang dia tuntut tersebut akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Kenapa demikian? Sebab Islam ini adalah merupakan agama yang dibangun di atas ilmu dan hujjah, yang memiliki sumber yang jelas, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dari Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berada di atas penerangan di dalam agama ini. Sebab ilmu itu ibaratnya seperti cahaya, sehingga dengan cahaya itu menerangkan jalan dia, memberikan penerangan terhadap apa yang akan dia jalani. Sehingga pada saat dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dia mengamalkannya dengan ikhlas dan berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itulah yang akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebab di dalam beramal diwajibkan atau diharuskan terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, seseorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengamalkan suatu amalan di dalam agama berdasarkan tuntunan Rasulullah kalau tidak didasari dengan ilmu, dengan belajar, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala? Hanya dengan menuntut ilmulah merupakan satu-satunya jalan untuk mengerti dan memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul dan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Sehingga tatkala dia mengamalkan amalan agama tersebut di atas ilmu dengan ikhlas, maka amalannya diterima oleh Allah. Jika amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah meridai hamba tersebut dan Allah mencintainya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba itu, maka tidak ada jalan bagi hamba tersebut melainkan akan diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga dengan syarat ikhlas. Sebab seseorang di dalam beramal tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu hanya untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama, menuntut ilmu hanya untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan, menuntut ilmu karena riya, ingin ditunjukkan bahwa dia adalah seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang punya ilmu, maka ini adalah merupakan niat-niat yang buruk dalam menuntut ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ta'allama ilman liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk bermegah-megahan di hadapan para ulama, ataukah dia menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebati orang-orang bodoh, ataukah dengan tujuan agar kemudian wajah-wajah manusia tertuju kepadanya, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Kenapa tidak ada keikhlasan dalam menuntut ilmu? Oleh karenanya para ulama mengatakan, al-ilmu ibadatul qalbi. Ilmu ini adalah ibadahnya hati. Dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut keikhlasan dalam setiap amalan ibadah agar kemudian amalan tersebut diterima. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang menuntut ilmu dengan tujuan mendapatkan gelar, sehingga dengan gelar tersebut dia bisa memamerkannya di hadapan manusia, mendapatkan gelar LC lah, ataukah mendapatkan gelar yang lainnya untuk ditampakkan dan membanggakan diri di hadapan manusia. Beda halnya kalau kemudian seseorang menuntut ilmu dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendapat gelar. Gelar bukan tujuan, tapi dia mendapatkan gelar tersebut. Tujuan dia adalah menuntut ilmu. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Walhamdulillah kalau dia mendapatkan gelar, tapi tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Hanya dengan cara itulah amalan tersebut akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memperhatikan kepada jasmani-jasmani kalian. Dan Allah tidak perhatikan kepada bentuk tubuh kalian. Kalian gagah, kalian jelek, kalian cantik, kalian buruk rupa misalnya. Itu bukan yang menjadi tolak ukur keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Akan tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan adalah dua. Qulubikum, hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Dua ini yang diperhatikan oleh Allah. Hati, apakah dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah? Amalan, apakah amalannya itu telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila salah satunya tidak diperhatikan, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak benar apa yang disangka oleh sebagian kaum muslimin. Pada saat mereka beramal, amalan mereka menyimpang. Lalu ketika dinasihati, ya akhi, ini tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, ya, yang penting hatinya baik. Yang pentingkan kita beramal ikhlas. Yang pentingkan hati kita, kita jaga dengan baik. Oh, tidak demikian. Yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menjaga hati, tapi jagalah amalan. Jagalah hati dan jagalah amalan. Pelihara hati kita agar kemudian ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan peliharalah amalan kita agar kemudian amalan tersebut dibangun di atas ilmu dan mencocoki petunjuk dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang hendaklah kita perhatikan. Satu amalan tidak hanya dibutuhkan keikhlasan, namun dibutuhkan ilmu. Oleh karenanya, merupakan ciri-ciri dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah mereka yang mengajarkan umat ini ilmu syar'i. Mereka yang membimbing umat ini dengan bimbingan yang dibangun di atas ilmu. Bukan di atas semangat saja. Di dalam surat Yusuf, pada ayat yang ke-108, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dakwahnya Rasulullah s.a.w. dan para pengikutnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fasubhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, ini adalah jalanku. Yang mana itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada jalannya Allah, ala basiratin, di atas basirah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di atas basirah maksudnya adalah al-ilmu. Di atas ilmu yang jelas. Di atas cahaya ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka ciri dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya adalah mereka yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah dengan ilmu yang jelas. Dari sumber yang jernih. Dari Al-Quran Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, وَمَا جِتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yang dimaksud adalah masjid. Oleh karenanya dalam riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah al-masjid atau al-masajid wa abghadul biladi ila Allah al-aswaq. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Sebab itulah tempat ibadah. Di sanalah tempat di mana hamba-hamba Allah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Karena disitulah terjadinya hiruk pikuk, ya. Disitulah terjadinya pertengkaran, bahkan permusuhan, ya. Sebagian mereka tidak adil di dalam berjual beli, ada yang mengurangi takaran dan timbangan, terjadi banyak kerusakan. Oleh karena itu jangan disatukan antara masjid dengan pasar. Apabila kondisi di dalam masjid itu hiruk pikuk seperti pasar, maka ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Pernah suatu ketika, ya, terjadi hiruk pikuk di dalam masjid, maka dicegah oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan beliau mengatakan, iyyakum wahi syatil aswaq, ya, hendaklah kalian menjauhi hiruk pikuk seperti yang terjadi di pasar. Sebab masjid adalah merupakan tempat di mana kaum muslimin merasakan tuma'ninah, merasakan tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid atau salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah. Di sini menunjukkan keutamaan seorang yang senantiasa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Dan yang dimaksud dengan at-tilawah di sini adalah membaca sekaligus memahami. Membaca dan juga memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling ajar mengajar di antara mereka mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu merupakan salah satu amalan yang paling afdal, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan kepada kaum muslimin yang lain Al-Qur'an Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Utsman bin Affan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang dipelajari di sini bersifat umum, apakah mempelajari cara membaca Al-Qur'an Karim. Ya, jangan kita merasa karena kita sudah tua gengsi untuk mempelajari Iqra misalnya. Jangan. Sekedar untuk membenarkan bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an Karim, insyaallah merupakan keutamaan yang besar. Walaupun kita sudah tua, jangan kita merasa gengsi untuk membenarkan lisan kita di dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mempelajari maknanya, dan mempelajari makna itu jauh lebih penting. Sebab dengan itulah kita mentadabburi makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an Karim. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, keutamaan bagi mereka yang berkumpul di dalam masjid, lalu mereka beribadah di dalamnya. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama disunnahkannya dan dianjurkannya berkumpul membuat halaqah di dalam masjid lalu kemudian membaca Al-Qur'an Karim. Dan bukan yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an Karim adalah membaca dengan suara berjamaah. Sebab ini diingkari oleh para ulama. Misalnya 10 orang berhalaqah lalu kemudian dibaca dengan satu suara serentak. Ya, masing-masing membaca dengan satu suara. Ataukah ada yang memberikan komando? Maka ini tidak dianjurkan. Maka yang demikian tidak dianjurkan. Namun yang disyaratkan adalah yang satu membaca, yang lain mendengarkan. Yang satu membaca, yang lain menyimak dan mendengarkan bacaan tersebut. Dan itulah yang kita saksikan dan yang pernah Anda saksikan ketika berangkat umrah di Makkah, demikian pula di Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pada waktu-waktu tertentu setelah sholat subuh mereka berkumpul, lalu kemudian yang satu membaca dan yang lain kemudian menyimak bacaan tersebut. Ini satu amalan yang dianjurkan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan iqra alayya al-Qur'an, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil. Bagaimana saya akan membacakan kepadamu Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimaknya sampai kemudian tiba kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Ibnu Mas'ud membaca suratul Nisa sampai kepada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah apabila kita mendatangkan bagi setiap umat itu seorang saksi, lalu kemudian kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap mereka. Maka di saat Ibnu Mas'ud membaca firman Allah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk, sudah cukup, sambil kemudian beliau menangis dan kedua mata beliau berlinang air mata yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul menyimak apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, yang seperti inilah yang dianjurkan, tidak dengan suara yang beramai dengan satu suara. Oleh karena itu masih saja para ulama mengingkari. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari perbuatan sebagian kaum di mana mereka berkumpul di masjid lalu mereka berzikir dengan satu suara. Mereka berzikir dengan satu suara dan ada yang memberikan komando. Itu disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi dalam sunannya. Ketika Abu Musa al-Ash'ari melewati satu masjid, mereka membuat halaqah-halaqah di dalam masjid itu. Lalu kemudian Abu Musa al-Ash'ari melaporkan hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud dan mengingkari apa yang mereka lakukan. Sambil beliau mengatakan, wahai kalian, ma asra halakatakum, alangkah cepatnya kalian ini binasa. Lihatlah para sahabat, mereka masih hidup. Bejana-bejana mereka belum lagi hancur. Pakaian-pakaian mereka belum lagi lusuh. Apakah kalian menyangka bahwa kalian berada di atas petunjuk, lebih tinggi petunjuknya dan lebih baik daripada petunjuk Nabi? Ataukah kalian membangun agama kalian di atas pondasi kesesatan? Lalu pada saat itu ada seorang yang mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma nuridu illal khair. Kami tidak menghendaki amalan ini kecuali kebaikan. Zikir-zikir, kumpul, lalu kemudian dengan satu suara. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa kam bin muridin lil khairi la yusibuh. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut, karena tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.